hari darah dia menjadi tertumpah karena dia misalnya sebenarnya tidak mau beriman, tetapi dia khawatir dia berada dalam bahaya yang besar, maka dia beramal untuk tujuan itu, maka itu munafik, bukan syirkul asghar. Kalau syirkul asghar, dia pada dasarnya beribadah kepada Allah, tapi dia perbagus untuk mendapatkan pujian, dia perlama untuk mendapatkan tempat di masyarakat bahwa dia orang yang alim, orang yang khusyuk dalam beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian penulis Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala berkata, "Warriya'u lahu suwarun 'adidatun minha." Riya itu memiliki banyak bentuk, di antaranya arya'u bil 'amali kamura'atil musalli bitulir ruku'i wassujud. Jenis yang pertama adalah riya dengan amal. Contohnya, seorang yang sholat riya dengan memanjangkan ruku dan sujudnya. Jadi dalam bentuk dia memanjangkan ruku dan sujudnya. Ini riya dalam masalah amal. Ada lagi jenis yang kedua, al-mura'atu bil-qaul. Riya dengan ucapan. Kasardil adillati izharan li ghazaratil ilm. Misalnya dia menyampaikan dalil begitu banyak dengan tujuan agar orang mengatakan ilmunya banyak ya, luar biasa ilmunya banyak. Itu bagian dari riya. Liuqalu alimun, agar dia dikatakan sebagai orang yang alim. Atau contoh yang lain di sini ada yang unik, dikatakan wa katahriki syafataini bidzikri amaman nasi riyaan. Atau dengan menggerak-gerakkan bibir di depan manusia. Seolah-olah dia sedang berzikir. Ya, agar dia dipuji bahwa dia orang yang selalu berzikir di hadapan manusia. Ini pun riya, kata beliau. Begitupun membaguskan bacaan agar dikatakan dia seorang qari, ya. Dan ini pun di antara contoh riya dengan ucapan. Yang ketiga, al-mura'atu bil hay'atil wazai, yaitu riya dalam bentuk apa namanya gaya atau pakaian dan lain sebagainya. Ka'ibqa'i athari sujud ala jabhah riyaan. Contohnya membiarkan ada bekas sujud di kening ya sebagai bentuk riya, ya agar dia dikatakan begini dan begitu. Ya, artinya dia berharap dengan bekas sujud itu dia dipuji, dia dianggap orang soleh dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam kategori riya dalam penampilan, kata beliau. Tentunya ini kembali kepada hati seseorang. Ya, artinya berbeda antara seseorang dengan yang lainnya. Begitupun kata beliau, masuk definisi penampilan adalah taksiru thiyab wazzuhuru bimazhari zuhad min ajli an yumdah bidhalika. Seseorang berpenampilan compang-camping dan lain sebagainya dengan harapan dia dianggap sebagai orang yang zuhud. Ini riya. Jadi ada tiga. Riya dalam amal, riya dalam ucapan, riya dalam penampilan. Hati-hati ya. Riya dalam amal, riya dalam ucapan, dan yang ketiga adalah riya dalam penampilan. Waqad waradat adillatun kathiratun tadullu ala tahrimir riya. Dan telah datang dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan haramnya riya, wa izzami uqubati fa'ilihi, dan menyebutkan tentang betapa besarnya hukuman orang-orang yang riya. Wa annahu yubtilul amala alladhi yusahibuhu, sesungguhnya riya itu bisa membatalkan amal yang menyertainya. Di antaranya adalah hadis Mahmud ibnu Labid radiyallahu ta'ala anhu, secara marfu beliau berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar. Lalu dikatakan, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ar-riya, yaitu riya. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juziya an-nasu bi'a'malihim idhhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan dikatakan kepada orang-orang yang riya, setelah Allah membalas balasan amal soleh orang-orang yang ikhlas, Allah balas orang-orang yang ikhlas dengan amal-amal soleh mereka, Allah balas dengan kebaikan. Maka dikatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunia. Cari, pergi kalian sana, wahai orang-orang yang riya. Dulu kalian riya kepada manusia, cari manusia-manusia itu sekarang. Kalian dahulu beribadah karena ingin dilihat oleh si fulan dan si fulan. Cari itu orang-orang itu sekarang, kata Allah. Hal tajiduna indahum jazaan. Dan lihat, ada enggak balasannya di sisi mereka. Kalian kan dulu berharap mendapatkan pujian, dilihat oleh mereka. Sekarang minta pahala kalian kepada mereka. La haula wa la quwata illa billah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, masih dari hadis Mahmud ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu, satu ketika kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi keluar sambil bersabda, ayyuhan nas iyyakum wa syirkus sarair, hati-hatilah dengan syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat berkata, apa itu syirik yang tersembunyi ya Rasulullah? Maka beliau berkata, yaqumur rajulu fayusalli, seseorang melaksanakan salat, fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nazarin nas. Seseorang beribadah lalu dia perbagus. Ya, dia perbagus baik itu bacaannya, baik itu gerakannya, baik lamanya dia perbagus. Ya, karena dia ingin mendapatkan pandangan, ingin dilihat oleh manusia. Fadzalika syirkus sarair, itulah yang dimaksud dengan syirku as-sarair. Begitupun di antara dalil terkait dengan masalah riya, hadithu Abi Hurairah fi khabari as-salasati alladhinahum awwalu man tusya'ar bihimun nar, yaitu ketika Nabi mengabarkan ada tiga orang yang pertama kali akan merasakan panasnya api neraka, yaitu yang pertama seorang laki-laki yang berjihad agar dikatakan pemberani, lalu seseorang yang berilmu dan membaca Quran agar dikatakan seorang qari atau seorang alim, dan yang ketiga adalah seseorang yang bersedekah liuqalu jawad, agar dia dikatakan sebagai orang yang pemurah, agar dia dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV, beberapa poin yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas poin terkait dengan umurun tu'inu alal bu'di anhu, perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita dari riya. Poinnya di sini cukup banyak yang beliau sampaikan, ada sekitar 6 poin. Perkara-perkara yang kalau kita lakukan mudah-mudahan kita bisa terjauh dari sifat riya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. 1056 Agrowindo, untuk kebutuhan penetasan telur secara profesional dan lebih profit pada usaha peternakan atau skala industrial. Gunakan mesin penetas telur termutakhir ini dengan fitur dan keunggulan, desain kompak dan elegan, sangat kokoh sehingga penetasan telur lebih aman. Menggunakan teknologi mikrokomputer, pengontrol suhu dan kelembapan. Suhu dapat disetel hingga 99,9 derajat Celcius. Sumber panas pada heater dapat diubah menggunakan energi selain listrik dengan fitur pemutar telur otomatis. Dilengkapi dengan alarm untuk indikator perubahan suhu dan kelembapan. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis telur unggas dengan daya tampung lebih besar. Kapasitas 1056 butir telur ayam, 756 butir telur bebek atau kalkun, 2652 butir telur buyung, dan 432 butir telur angsa. Dengan tambahan aksesoris penunjang seperti manual egg tester, hatchery, dan prying basin, konsumsi listrik lebih hemat, mampu menuntaskan penetasan telur tingkat keberhasilan di atas 95%, lebih menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situsnya di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penyaring minyak goreng oil filter tipe MKS OF40 Maxindo. Pendukung untuk usaha kuliner pada skala resto, fast food, atau kafe. Digunakan untuk menyaring dan membersihkan minyak goreng yang telah dipakai, namun masih berkualitas baik dari proses penggorengan sebelumnya, sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus membeli minyak yang baru. Kos produksi dapur jadi lebih hemat dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material stainless steel dengan desain yang elegan, mudah ditempatkan di dapur, tahan panas dan awet, bekerja dengan menyedot minyak langsung dari deep fryer atau penggorengan dengan daya sedot yang kuat dan tanpa sisa. Hasil minyak yang disedot langsung tersaring secara otomatis dan ditampung kembali dalam wadah berkapasitas volume yang lebih besar. Bisa memproses dan menampung hingga 40 liter per menit secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil penyaringan minyak lebih bersih, hemat penggunaan, dan lebih sehat untuk makanan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat. Ada Pak Azhar di Medan, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fi Ustaz. Allah ibarik. Silakan Bapak. Masalah sirik asghar tadi Ustaz. Baik. Dalam kondisi kita lagi beribadah Ustaz, memang niat kita pertama tidak ada unsur riya di dalam. Iya. Tapi seiring berjalannya proses waktu itu tiba-tiba muncul di dalam hati riya. Baik. Setelah itu kita halangi, kita berupaya menghilangkannya, hilang. Itu muncul lagi itu Ustaz. Artinya gimana kedudukan amal kita itu? Baik Bapak. Yang satu Ustaz, yang kedua boleh Ustaz, dua. Silakan. Kita Bapak, misalnya bersedekah. Sebenarnya niatnya ikhlas bersedekah. Tapi di penghujung kalimat kita, kalau saya bersedekah, mudah-mudahan rezeki saya banyak gitu. Mm-mm. Kalau saya bersedekah saya dapat rezeki banyak. Apakah itu juga kategori sirik asghar? Baik, itu saja Bapak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seseorang beribadah, kata Pak Azhar di Medan, beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tengah-tengah ibadah muncul riya, lalu kita lawan, lalu muncul lagi, kita lawan lagi, kita memohon perlindungan kepada Allah, kita berusaha mengikhlaskan ibadah kita. Itu bagaimana status amalnya? Wallah alam bisawab ya. Ada hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu ditentukan di ujung. Artinya bagaimana ujung pertarungan tersebut, ya, bagaimana ujung dari apa namanya persaingan antara kecenderungan jiwa yang ingin mengikhlaskan dengan kecenderungan nafsu yang ingin riya dan juga dibantu dengan bisikan setan misalnya. Maka siapa yang menang di akhir? Karena yang dinilai itu adalah bagian akhir dari satu amal. Artinya kalau sampai dia salam, dia masih riya, maka sia-sia. hilang pahalanya. Tetapi ketika sebelum salam dia berhasil menghilangkan rasa riak tersebut, lalu dia ikhlaskan amalnya karena Allah, maka insya Allah amalnya diterima berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan di akhirnya. Kalau di akhirnya bagus, insya Allah mudah-mudahan amalnya diterima. Seseorang bersedekah lalu dia berkata, ya mudah-mudahan Allah kasih saya kelapangan kalau saya rajin bersedekah. Enggak ada masalah. Ya, jadi ucapan itu tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan dengan saya bersedekah, saya diberikan kelapangan rezeki, kelancaran usaha. Itu enggak ada masalah. Ya, justru itu adalah bentuk keyakinan kepada apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran. Ya, misalnya Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, ya, adalah seperti orang yang menanam satu biji yang menumbuhkan pohon. Ya, pohon ini memiliki 7 cabang, ya, di setiap cabangnya ada 100. Artinya Allah akan melipat gandakan pahala, ya, dan juga kebaikan dari orang-orang yang rajin bersedekah. Artinya silakan Bapak bersedekah dengan berharap agar Allah memberikan kelapangan, agar Allah memberikan kemudahan, tapi itu bukan tujuan asasi. Tujuan asasi kita adalah bersedekah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, apa hukumnya menggambar, ya, menggambar artinya melukis, ya, dengan tangan, tapi wajah dihilangkan seperti mata, hidung, dan tapi masih ada kepalanya, tidak masalah, ya. Artinya kalau sudah tidak terlihat wajah, matanya, hidungnya, itu sudah diperbolehkan. Karena di antara kebiasaan Nabi, kalau beliau mendapatkan gambar itu atau patung yang dihilangkan kepalanya. Allah alam bissawab. Mungkinkah riya terjadi pada waktu beribadah sendiri, misal sholat malam, dan tidak cerita ke orang lain? Riya ke siapa? Riya harus ada dua sisi, ada kita yang beramal, ada orang yang melihat. Tidak mungkin kalau kita sedang sholat sendiri, riya. Riya kepada siapa? Ya, Bapak sedang sholat sendiri di rumah, tidak ada orang, tidak ada siapapun yang melihat. Tidak mungkin muncul riya, karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Ya, jadi tidak mungkin ada riya dalam apa? Salat sendiri. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum. Ya, saya tunggu, Pak. Silakan, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Pak. Mau tanya, Ustaz. Baik. Ini juga di kita kan ada perhiasan, itu perhiasan emas. Yang mencukupi yang ada satu nisab. Ada apa, Bapak? Dulu kita dengan nggak mengetahui bahwa itu setiap tahun harus di zakati. Waktu beli pertama itu dulu ada zakatnya, udah kita ada keluarkan zakatnya, cuma sekali itu, Ustaz. Zakat itu udah berjalan ada lama sekali, ada 10 tahun lebih mungkin. Jadi kita nggak ingat itu berapa yang berapa tahun yang harus kita jualkan itu. Jadi bagaimana caranya itu, Ustaz? Artinya, apa kita kira-kira udah sekian tahun itu kita kalikan, sama ada senisap 2,5 juta nisab, kalau senisap, ya, kalau dan 2,5%. Kita kalikan 10 tahun kan dapat 25 juta kita harus keluarkan zakatnya, Ustaz. Apa kita perlu dicicil gitu? Mohon maaf sebelumnya, Bapak sudah tahu. Kenapa ditinggalkan sebelumnya, Pak? Apa karena tidak tahu hukum? Kalau itu nggak tahu, karena itu perhiasan, Pak. Karena itu perhiasan, kan? Katanya waktu sekali itu aja kita anu-anu. Artinya, Bapak punya pemahaman dulu, kalau sudah satu kali dizakatkan, sudah selesai, begitu. Begitu, Pak. Benar, Baik. Karena itu zakat perhiasan, bukan barang dagangan. Baik. Baik, itu saja, Bapak. Ya, itu saja, Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau punya perhiasan beberapa tahun yang lalu, sudah dikeluarkan zakatnya. Ya, tentunya zakat perhiasan ini ada kaitan dengan syarat, ya. Syaratnya adalah ada nisab, ada haul. Nisab itu 85 gram emas. Kalau sudah punya 85 gram emas, kemudian sudah berlalu 1 tahun, maka ada hak fakir miskin 2,5%. Ya, ada hak fakir miskin 2,5%. Ketika pertama kali memilikinya, beliau sudah mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tetapi beliau salah memahami. Ya, pemahaman beliau yang beliau ketahui, sebatas ilmu yang beliau ketahui, bahwa itu ya cukup sekali. Di kemudian hari belajar lagi, ternyata enggak cukup satu kali. Tetapi harus ditunaikan rutin setiap misalnya setiap tahun kalau memang jumlah emasnya masih di atas nisab. Ya, kalau selama jumlah emasnya masih di atas nisab, maka tetap wajib zakat. Emasnya di atas nisab 85 gram dan berlalu berputar 1 tahun, terus setiap tahun datang, setiap tahun berganti, kalau jumlahnya masih di atas nisab masih wajib. Lalu bagaimana dengan yang sudah berlalu? Pertama, dari sisi dosa Bapak tidak dosa. Dari sisi dosa tidak dosa. Berdasarkan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami dikarenakan kami lupa atau salah. Dan menurut saya ini masuk kategori salah, salah memahami. Ya, itu yang pertama. Dari sisi dosa, 10 tahun ke belakang Bapak tidak dosa. Tetapi dari sisi hak, kewajibannya menurut saya, Allah alam bisawab, itu sudah jatuh. Artinya sudah ada kewajiban. Kalau memang selama kurun waktu, misalnya 8 tahun, 9 tahun ke belakang, mas Bapak sudah nisab di atas nisab, dan juga tidak berkurang dari nisab, maka ya kita keluarkan. Berapa? Kalau memang 2,5% berarti 2,5% dikali berapa jumlah tahun yang terlewat. Walaupun Bapak nggak dosa, Bapak kemarin nggak bayar nggak berdosa, karena kan itu lebih kepada pemahaman, salah dalam memahami. Tapi kalau kita sudah paham, menurut saya Allah alam bisawab, ya ditunaikan kewajiban kita. Ya ditunaikan kewajiban kita, misalnya tahun ini Bapak masih ingat sekian emasnya, 2,5% jumlahnya sekian. Ya, Ustadz ini kan banyak 10 tahun bagaimana? Ya dicicil silahkan. Ya Bapak cicil saja, Bapak keluarkan. Sambil nanti kalau datang hitungan tahun yang baru, tetap dikeluarkan juga. Ya. Tapi kewajiban itu tidak gugur, tetap harus kita keluarkan. Allah alam bissawab. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Umu. Begini Ustadz, kalau misalnya gini Ustadz, kan suka ada gitu, misalnya ayam mulbit itu ada share di WA, kemudian saya kirim ke teman-teman yang mau melaksanakan gitu, kan di situ ada pahala kalau ini menyebarkan walaupun kita tidak mengerjakan gitu Ustadz ya. Nah itu Ustadz, nanti itu misalnya saya ngirim gitu, nanti kalau saya ketemu orangnya tuh Ustadz dia bilang, ibu rajin ya soal ayam mulbit gitu. Nah apakah itu termasuk riya gitu Ustadz? Baik, itu saja Ibu. Iya, itu aja. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyakum. Wa barakallahu fik. Apakah kalau saya men-share sesuatu, misalnya saya men-share bentar lagi ayam mulbit, jangan lupa pada ayam mulbit, dalam bentuk tulisan. Lalu ketemu orang berkata, Masya Allah kamu rajin sekali ayam mulbit. Apakah itu masuk riya? Tidak. Harusnya si orang itu berkata, bukan kamu rajin ayam mulbit, kamu kok rajin sekali men-share, rajin sekali mengirim. Tapi apakah orang yang menyangka kita bahwa kita ayam mulbit, dengan kita mengirim broadcast itu kita jadi riya? Tidak, ya kita tidak riya. Ya apalagi riya itu kan kita yang tahu antara kita dengan Allah. Nanti akan dibahas oleh beliau, oleh penulis buku, tidak boleh kita mengatakan ke orang lain riya. Karena riya itu adalah amalan hati, ya dia adalah perbuatan hati. Dan yang mengetahui isi hati orang hanyalah dirinya dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak secara otomatis kalau ada orang yang mengatakan, Masya Allah kamu rajin share puasa, berarti kamu rajin puasa ya Masya Allah. Belum tentu kita riya. Ya Ibu jelaskan saja, enggak saya cuma share aja. Ya kalaupun saya enggak sempat puasa, mudah-mudahan saya dapat pahala dari kebaikan menunjuki orang kepada amal soleh misalnya. Kita jelaskan saja. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada dijual gelang kalung kesehatan yang dipercaya bisa membuat menjaga kondisi tetap sehat, bagaimana hukumnya? Allah alam bisawab, itu sering kita sampaikan ya. Kalau kesehatan itu artinya memang dia ada kaitan dengan ilmu kedokteran ya, ilmu kedokteran modern ya. Dulu ada sempat ramai ketika zaman-zaman COVID itu ada kalung anti-COVID. Apa itu kalung anti-COVID? Dia diikatkan di leher anti-COVID. Kok bisa? Dia bisa karena dia mengeluarkan semacam bau-bau minyak apa namanya? Minyak apa, atsiri atau apa ya, itu sejenis kayak minyak kayu putih, sehingga ketika ada bakteri yang mendekat ke mulut kita, dia mati dikarenakan bau apa, bau tersebut. Kalau yang dimaksud dengan gelang dan kalung seperti itu, silahkan. Artinya dasarnya adalah dasar ilmu-ilmu kedokteran. Tapi kalau kita tidak tahu dasarnya apa, hanya dia berupa batu dari Korea, katanya. Dari kita nggak tahu dari sisi ilmu kedokteran ya, dan tidak juga di rumah-rumah sakit tidak direkomendasikan, hanya munculnya di televisi ya, itu pun hanya dari testimoni pengalaman yang kita nggak tahu benar atau tidak. Menurut saya lebih baik dihindari yang seperti itu, kecuali jelas-jelas itu adalah rekomendasi dari dokter yang tentunya dokter punya takhusus, punya spesialisasi. Ya, dia punya spesialisasi, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita nggak jelas apakah ini rekomendasi dokter, apa pertanggungjawaban ilmiahnya, lebih baik ditinggalkan. Lebih selamat untuk agama kita. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa Utsman bin Affan azan Jumat dua kali dan kembali satu kali azan di masa Ali bin Abi Thalib, apakah benar yang ada dari teman anak? Apa baik? Apakah benar yang anak dengar dari teman anak? Maksudnya di zaman Utsman dua kali, zaman Ali kembali lagi jadi satu kali. Saya tidak tahu. Yang saya tahu zaman Utsman dua kali. Tetapi apakah di zaman Ali kembali lagi jadi satu kali? Saya tidak tahu. Ya. Tapi terlepas di zaman Ali seandainya benar satu kali, ya apa yang dilakukan oleh Utsman itu telah menjadi satu hukum yang boleh kita contoh. Dan apa yang dilakukan Ali telah menjadi satu hukum yang boleh kita contoh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Allah alam bisunnah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdoa dengan amalan kita, apakah itu tidak merusak pahala? Ya, contoh kita berdoa, ya Allah aku sedang melaksanakan sholat sunnah, maka mudahkanlah urusanku. Tidak, ya, itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Itu disunnahkan oleh Rasul. Ya, kisahnya tentang kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua, lalu mereka berdoa dengan amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang meninggalkan kakak dan keponakan dari adik. Meninggalkan kakak dan keponakan dari adik yang ayahnya sudah meninggal. Apa keponakan dapat warisan? Allah alam bisawab, ini barangkali nanti bisa diminta ke tim Niaga TV ya, bisa apa langsung menghubungi saya agar nanti saya bantu carikan apa namanya hukumnya secara ilmu waris. Allah alam bisawab. Tapi yang pasti bahwa seorang meninggal, kalau dia tidak memiliki anak, tidak juga memiliki orang tua, maka ahli warisnya adalah saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya. Saudaranya itu menjadi ahli waris. Kalau saudaranya ada laki-laki, ada perempuan, maka lidzakari mereka yang laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Walaupun perlu rincian lagi, bisa nanti nomor saya diminta ke staf Niaga TV. Baik. Apakah saya tetap mendapat dosa jika men-share beberapa amalan sunnah, tapi saya belum bisa mengerjakan secara maksimal, namun di hati selalu ingin? Allah alam bisawab, amalan sunnah itu definisinya jangan kita lupakan. Ya, amalan sunnah itu sesuatu yang kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala, tetapi kalau kita tinggalkan, sebagian ulama bilang rugi, tapi nggak berdosa. Contohnya ayyamul bid. Ya, kalaupun kita tidak mendapatkan pahala dari puasa ayyamul bid, karena itu sunnah dan kita belum sanggup atau belum sempat mengerjakannya, minimal kita mendapatkan pahala menunjukkan manusia kepada kebaikan, dan itu pun pahala yang besar. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Bagaimana apabila saya udah jadi muzakki, artinya orang yang wajib zakat, tapi banyak hutang, apakah bayar hutang dulu atau bayar zakat dulu? Ya, zakat itu kan ada aturannya, dia tidak setiap waktu, dia setahun sekali. Ya, setahun sekali zakat mal itu. Artinya setahun sekali itu dari kurun kita memulai awal tahun sampai akhir tahun Hijriah misalnya, itu kan ada transaksi kita bayar, kita ini. Nanti yang tersisa di ujung dilihat berapa sisanya. Kalau di atas nisab ya dikeluarkan, kalau tidak sampai nisab ya tidak ada kewajiban, tapi ya tetap kita bersedekah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa ini, adik? Adik saya punya anak, katanya biar tidak sakit-sakitan terus anaknya dipakaikan kalung yang hitam. Itu katanya dari ustaz. Terus saya kasih tahu bahwa itu mengandung syirik. Terus adik saya jawab katanya itu tergantung niat. Allah alam bisawab, itu dalam Islam disebut dengan tamimah, dan itu tidak boleh. Walaupun dia berasal dari ustaz, tapi kalau dia hanya berupa kalung berwarna hitam ya, ya kalung saja ya, hanya kalung berwarna hitam, itu masuk kategori tamimah dan itu dilarang. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan tamimah sungguh dia telah menyekutukan Allah. Tamimah itu adalah syai'un yu'allaqu, kata para ulama, sesuatu yang biasa digantungkan di leher-leher para bayi. Jadi di zaman Nabi sudah ada yang begitu, di leher bayi digantungkan, itu tamimah. Tapi kalau ternyata itu berisi ayat-ayat Quran, ya ayat-ayat Quran misalnya ayat kursi, kemudian digantung atau digulung, itu khilaf di kalangan para ulama salaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Ya, tetapi kalau itu yang tidak ada sama sekali lapas-lapas Al-Quran, dia hanya tali yang berwarna hitam lalu diberikan ada semacam bulatan-bulatan seperti itu, ini jelas para ulama sepakat itu tidak diperbolehkan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, yang paling baik untuk mensolatkan jenazah di tengah atau di samping kepala? Ya tergantung, kalau laki-laki ya di kepala, kalau perempuan di tengah. Dan kalau orang sudah meninggal, kalau sudah dimakamkan, maka apakah ada anjuran dibacakan talqin? Khilaf di kalangan para ulama. Itu perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan dianjurkan mengucapkan talqin ya. Tetapi sebagian mengatakan bahwa talqin itu hanyalah ketika akan meninggal. Berdasarkan hadis Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Maksudnya yang akan meninggal, yang berada dalam kondisi sakarat. Karena barang siapa yang ketika sakarat dia membaca la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhir sebelum meninggal la ilaha illallah, masuk surga. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa manfaat sholat jamaah di masjid? Banyak. Rasulullah bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 pahala. Siapa yang rajin sholat berjamaah, selamat dia dari kemunafikan. Ya, dahulu Ibnu Mas'ud berkata kalau kami zaman sahabat menilai munafik atau tidak munafik itu dari salat berjamaah. Rasulullah bersabda, "Asqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr, law ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan." Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik, salat isya dan salat fajar, seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalamnya, mereka akan mendatangi salat isya dan subuh itu walaupun mereka harus merangkak. Dalam hadis Rasulullah berkata, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah dia salat setengah malam. Wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Banyak sekali keutamaannya. Ya. Ya man sholal bardaini dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang sholat bardain, sholat asar dan sholat subuh, dia masuk surga. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat tahiyat, apakah jari telunjuk diluruskan? Diangkatnya lurus seperti ini. Itu sudah kita bahas di rubrik apa? Negeriku Serambi Nabawi. Lurus seperti ini. Dan jari jemari selain telunjuk ada dua riwayat. Ada riwayat seperti ini digenggam dengan posisi apa namanya ibu jari begini, apa ibu jari digenggam, ya genggam ya, lakukanlah genggaman lalu angkat satu telunjuk. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah ketika ibu jari ditempel ke jari apa namanya di jari tengah kemudian seperti ini. Ya ini cara yang sudah pernah kita bahas di acara Serambi Nabawi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat tahiyat kapan jari telunjuk diluruskan dan diangkat? Wallahualamissalam, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari awal, ada yang mengatakan pas ashadu, ada yang mengatakan pas illallah. Ya itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya cenderung kepada yang dari awal ya. Karena ketika kita tidak mendapatkan dalil secara khusus yang menunjukkan apa namanya kapannya, maka kembalikan ke hukum asal bahwa tasyahud itu dimulai dari awal, maka mengangkatnya pun dari awal. Ya walaupun ini masalah khilafiyah di kalangan ulama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukum menggambar manusia? Tadi sudah. Apakah saya tetap mendapat dosa jika men-share beberapa? Ya ini sudah. Baik. Hah? Sudah Pak. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.